Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan, nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada PR tugas menghafal ayat wudu tentang kewajiban berwudu. Bahkan dalam ayat tersebut terdapat rukun-rukun berwudu. Taib. Dari kelas berapa ini yang setoran? Enam. Dari Aliyah. Taib. Muhammad. Apa artinya? Apabila kalian hendak sholat, ahsan, naam, taib, fadhal, depannya, yang belum setor kemarin. Taib, artinya hingga kedua mata kaki. Enam. Taib. Fadhal. Artinya kaki diapakan? Diusap apa dibasuh? Kaki diusap, dibasuh. Hukum asalnya dibasuh. Diusap ketiga menggunakan khuf. Enam. Kelas 3. Yang enggak kena jangan anu dulu. Kelas 3. Naam, fadhal. Farid. Artinya Bukan usap. Wajah diapakan? Basuh tangan. Ahsan. Satu lagi, kelas 3. Naam. Jibril. Antum. Naam. Artinya? Kelas 2. Jamil. Baca Jamil. Artinya? Usap. Kepala kalian. Terakhir. Ahsan, dibasuh ya, dibasuh. Nah, belakangnya Farid. Baca ayat al-wudu. Artinya ahsan, barakallahu fiik. Kelas 1. Kelas 1. Antum kelas berapa? Kelas 2. Nah, depannya kacamata pra. Nah. Taib. Muhammad Zain mana? Nah, baca ayat wudu. Kelas 2 ya. Nah. Artinya sampai mata kaki. 6. Baca Umar ayat. Nah, artinya hingga kedua mata kaki. Hasan. Siapa lagi kelas 1? Angkat tangan kelas 1. Ah, itu. Store. Artinya hafal? Ahsan. Nah. Baik, pratahfid. Iqra tahfiz. Isa, baca. Biru'u artinya hafal. Sampai mata kaki Ahsan. Tadi siapa namanya? Mas Muk? Hah? Rehan. Nah, ikhlas Rehan. Artinya hafal. Kedua mata kaki, naam ahsan. Minta mutazawijin. Mutazawijin, siapa yang hafal ayat wudu? Musyaraka fil khairat, sama-sama mendukung kebaikan. Fadal. Naam. Wa arjulakum ilal Ka'bain. Naam. Artinya ahsan. Naam, barakallahu. Siapa nyusul? Nyusul akhuna Abu Salman. Jangan mau kalah. Enam. Tulab yang belum store, baik pertemuan kemarin ataupun yang sekarang, berdiri, baca ayat dan artinya bersama-sama. Fadhal. Fadhal. Qumu barakallahu fikum. Yang belum setor, kemarin dan sekarang. Fadhal. Artinya kalau sampai mata ahsan dibanding tidak baca. Siapa yang tidak baca? Yang tidak baca tetap berdiri. Yang tidak baca tetap berdiri, nggak boleh duduk. Hafal nama azur, duduk. Selain kelas pra tidak hafal, berdiri. Antum baca? Yang belakang itu, enam, berdiri lagi, baca ayat. Terus wamsahu arjulakum ila al-ka'bayn. Hafal artinya? Baca. Ahsan, barakallahu fiik. Jangan enggak baca. Abdurrahman, berdiri, baca ayat. Naam. Kedua mata lagi, enam. Antum, berdiri, baca. Artinya? Ahsan, bisa. Kenapa enggak baca tadi? Naam. Duduk. Barakallahu fikum. Ahsantum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nuwasil insyaallah kita melanjutkan kata beliau Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, saya berhentikan di poin ini dan saya akan bertanya, apakah kita merasa ketika berwudu kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Al-ayah sampai akhir ayat. Kata beliau rahimahullah, halil insanu 'inda wudu'ihi يستحضر هذه الآية هل الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله apakah seseorang itu ketika dia berwudu, dia menghadirkan ayat ini tentu dalam dirinya. Apakah ketika dia melaksanakan wudunya, dia menghadirkan ayat tersebut dalam dirinya? Dan dia berwudu dalam rangka melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang demikian sifatnya ketika dia berwudu? Dia tahu, sadar akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang demikian kembali ke masing-masing kita, introspeksi diri. Apakah kita kalau berwudu demikian kondisinya, sadar ataukah hati kita lalai, dia melupakan ayat-ayat perintah tentang wudu. Hal lastasy'iru, berikutnya beliau bertanya lagi, hal lastasy'iru anna hadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sadar, istasyir, apakah dia sadar, merasa bahwa ini, artinya perbuatan dia, adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia sadar, merasa bahwasannya apa yang dia lakukan itu merupakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berwudu itu untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam? Jadi dua pertanyaan ini perlu kita ingat-ingat bersama. Artinya ketika kita melakukan wudu, contohnya camkan dalam diri kita, kita sedang melaksanakan perintah Allah, kita sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat maupun hadis, yang dengan itu dia tidak menyepelekan ibadah tadi, amalan tersebut. Tidak dia anggap enteng, biasa saja, kebiasaan, atau itu hal yang berupa ikut-ikutan saja. Misalkan dia harus tahu, dia harus sadar itu merupakan ibadah, ketaatan, perintah, sikap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cuma sebatas itu, wudu saja, sholat demikian, ketika dia takbir, ketika dia mengangkat tangan, ketika dia bersedekap, ketika dia rukuk, sujud, bahkan ketika dia menunjuk saat tasyahud demikian. Baik itu dengan begini ataukah dengan melingkarkan jari tengah dengan jari ibu jarinya, kemudian dia tegakkan jari telunjuknya. Sebagian orang bergampang-gampangannya demikian, dia remehkan, dia enggak sadar kalau dia sedang sholat, bahkan tidur dalam sholatnya. Begini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian hilang dari telunjuknya, bahkan seakan-akan dia tidak sedang menunjuk dengan jari telunjuknya. Bahkan pandangannya pun kosong, melamun dalam sholat. Iya, melamun dalam sholat. Maka dengan demikian sadar bahwasanya itu merupakan ibadah, itu akan membuat kita khusyuk dalam ibadah. Al-jawab, kata beliau, na'am, al-haqiqah anna minna man nastahdhiru dhalika. Al-haqiqah anna minna man nastahdhiru dhalika. Qala wa li hadha yajibu 'inda fi'li al-'ibadati an nakuna mumtathilina li amrillahi biha. Hatta yatahaqqaqa lana bidzalika al-ikhlasu wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-haqiqah, sebenarnya di antara kita ini ada orang yang demikian. Ada orang yang demikian. Tapi apakah setiap orang demikian kondisinya? Tidak. Di antara kita ada yang demikian. Ketika dia ibadah sadar, ketika dia ibadah dia merasa sedang melaksanakan perintah dari Allah, dia sedang mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam, sadar dia, merasa. Ada yang demikian dari orang-orang yang beribadah tersebut. Apakah kita termasuk darinya? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang ketika ibadah itu merasa sadar, sedang taat, sedang melaksanakan perintah, sedang mengikuti nabinya? Kembali muraja'ah diri sendiri, muhasabah. Jangan nunjuk si fulan begini, akhirnya sibuk tunjuk-tunjuk dirinya, sama dirinya sendiri lupa banyak kurangnya. Maka awalan antum, diri kita masing-masing, apakah saya sudah demikian ketika ibadah? Makanya beda orang nilainya ibadah orang yang ketika dia bertakbir merasa sedang mengikuti melaksanakan perintah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama orang katakan biasa. Ketika dia baca, memperhatikan bacaannya, Al-Fatihahnya imam dia perhatikan, dia resapi. Begitu pula bacaan Qur'annya imam. Nah, begitu pula doa-doa yang ada, bahkan doa-doa yang ada kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa istiftah contohnya. Banyak permintaan kita dalamnya. Merasa diri kita banyak dosa, merasa diri kita kurang, banyak lalai, meminta ampun kepada Allah padanya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sadar ketika kita membaca itu? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat, dan seterusnya. Pertama demikian, kita yakin itu merupakan sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua lebih dari itu, ketika kita berdoa dan tahu apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Naam. Qala wa li hadza yajibu 'inda fi'lil 'ibadati an nakuna mumtathilina li amrillahi biha. Oleh karenanya wajib ketika melakukan ibadah-ibadah yang ada, kita menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah padanya. Naam. Artinya niatkan sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya. Punya niat demikian itu wajib. Jangan sampai maunya ibadah tapi dia enggak punya niat ibadah tersebut. Wajib punya niat. Karena tanpa niat tidak sah amalan hamba tersebut. Harus ulang. Nah, mandi janabah, salat misalkan. Mandi janabah antum hadas besar, antum mandi seperti mandi janabah, tapi enggak punya niat melaksanakan kewajiban tadi. Enggak teranggap sebagai mandi janabah. Antum sholat, antum mengerjakan gerakan-gerakan sholat, tapi antum tidak niatkan sedang melakukan sholat. Apakah sah sholatnya? Antum berkumur, antum membasuh wajah, antum mencuci kedua tangan sampai siku dan seterusnya, tapi niatnya bukan untuk itu, tidak sah wudunya. Ulang dari awal. Jadi harus ketika ibadah itu niatkan sedang melakukan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatahaqqaqa lana bidzalika al-ikhlasu wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai terlaksana pada kita, terrealisasi pada kita dengan sikap tersebut, keikhlasan dan sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang kalau punya niat itu dia dapat merealisasikan keikhlasan dan sikap mutaba'ah dengan nabinya alaihi salatu wassalam. Oh iya, ini perintah. Oh iya, saya sedang begini. Saya mau sholat. Itu mendukung kita untuk merealisasikan dua persyaratan, ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau enggak punya niat, ya sudah. Niat dia untuk siapa ibadahnya pun dia enggak tahu. Dia enggak sadar. Pokoknya kucek-kucek aja mukanya, tangannya, dan dia nggak mementingkan sedang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sininya bolong, nggak kena air, kakinya pun demikian, dia lupa, kelewatan, habis kumur langsung kaki. Nah, kadang demikian ya, sampai kelewat batas lupanya. Harusnya lupa itu mungkin jarak 1, 2, ini enggak langsung kaki. Karena apa? Enggak niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyyah. Kita ketahui bersama, semuanya tahu yang di sini, ya. Bahwasanya di antara persyaratan wudu apa? Tadi, niat. Syarat wudu itu niat. Enggak punya niat, batal wudunya dari awal. Harus punya niat. Mau puasa tapi enggak punya niat, bukan puasa namanya. Enggak makan, enggak minum. Niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya beliau mengatakan, lakinnan niyyata qad yuradu biha niyyatul amali. Lakinnan niyyata qad yuradu biha niyyatul amali. وهذا الذي يبحث في الفقه وهذا الذي يبحث في الفقه. Namun terkadang niat itu dimaksudkan dengan niat beramal, niat amalannya. Maksudnya apa niat amalan? Niat amalan itu dia sedang apa? Sedang ibadah. Ibadah apa yang dia lakukan? Itu. Oh, saya sholat. Saya sholat zuhur. Saya sholat tahiyatul masjid. Saya sholat tahiyatul wudu. Saya sholat duha. Saya sholat tahajud, witir. Enam. Harus punya niat. Demikian. Yang dengan niat jenis pertama ini terbedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Jenis-jenis ibadahnya pun dia pisahkan dengan niatnya sendiri-sendiri. Sekarang puasa wajib, nanti puasa sunnah. Sekarang puasa ayyamul bidh, nanti puasa itsnain wal khamis, nanti puasa dan seterusnya. Ya, itu niat amalan. Dengan niat amalan ini dia memisahkan ini amalan ini, yang itu amalan itu, yang ini yang wajib, ini yang sunnah. Nah, ini yang dibahas dalam permasalahan fikih, niat jenis yang ini. Ya. Wudu, ulama akan membahas syarat berwudu, niat. Salat, syarat salat apa? Niat. Dibahas dalam bab fikih. Wa qad yuradu biha niyatul ma'muli lah. Niyatul ma'muli lahu. Qala wa hina idzin 'alaina an natanabbaha li hadzal amri al-'azhim wa hiya an nastahdhira wa nahnu naqumu bil 'ibadati an namtathila amrallahi biha litahqiqil ikhlasi. Nah, kita akan bahas sampai akhir sebelum memasuki poin-poin fadail al-ilmu, karena ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, fadal muadzin yuadzin. Al muadzin yuadzin. Maka niat jenis yang kedua di antara makna niat adalah niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapakah amalannya? Niat untuk siapakah amalannya. Kalau tadi niat terkait ibadah apa yang dia lakukan, amalan apa yang dia lakukan. Kalau yang kedua, untuk siapa amalan yang dia kerjakan. Terkait hal ini beliau mengatakan, wahina idzin alaina an natanabbaha li hadzal amril azim. Ketika itulah terkait hal ini wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara yang besar ini, karena masalahnya untuk siapa dia beribadah, untuk siapa dia beramal. Nah, untuk siapa dia beramal. Wa hiya an nastahdhira wa nahnu naqumu bil ibadati an namtathila amrallahi biha li tahqiqil ikhlas. Yaitu kita menghadirkan dan kita melakukan ibadah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah itu dia lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sedang melaksanakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Litahqiqil ikhlas, untuk merealisasikan keikhlasan kepada Allah, supaya kita bisa memenuhi sikap ikhlas kepada Allah. Dengan cara apa? Sadar bahwasanya kita ibadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah semata, karena tahu sedang melaksanakan perintah Rabbul Alamin. Maka dengan itu kita akan terus menjaga keikhlasan tersebut kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi beliau mengatakan perlu untuk diperhatikan karena urusannya besar. Tadi baik niat yang pertama ataupun jenis niat yang kedua. Wa an nastahdhira anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una wa nahnu lahu muttabi'una fiha litahqiqil mutaba'ati li anna min syuruti sihhatil 'amali al-ikhlas wal mutaba'ata. Yang kedua, kita hadirkan dalam diri kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Demikian wudunya. Nabi Muhammad salatnya demikian. Kita hadirkan Nabi melakukan demikian, maka kita pun dengan itu mengikuti beliau, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau melakukannya. Kenapa harus demikian? Kenapa kita harus menghadirkan rasa bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukannya dan kita pun mencontoh beliau? Litahqiqil mutaba'ati, untuk merealisasikan memenuhi sikap mutaba'ah kepada beliau, sikap mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna min syuruti sihhatil 'amali al-ikhlas wal mutaba'ah, karena termasuk syarat sahnya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Bagaimana caranya ikhlas dan mutaba'ah tadi? Kembali ke sebelumnya. Hadirkan dalam diri kita sedang melakukan perintah Allah, dan hadirkan pula kita sedang melakukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau melakukannya. Karena beliau melakukannya sehingga kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Dua syarat sahnya ibadah apa? Ikhlas dan mutabaah. Tidak boleh hilang salah satunya. Harus ada dua-duanya. Nah, harus ada dua-duanya. Labas, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kelanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.